bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi dalam rangka menghormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita untuk menghormat majelis Maulid Nabi hari ini bisa menjadi wasilah agar iman kita semakin kuat, takwa kita semakin sempurna, akhlak kita semakin mulia, ibadah kita semakin istiqomah, kehidupan kita semakin barokah. Leres tulisane panitia Maulid Nabi. Maulid itu artinya waktu kelahiran atau tempat kelahiran. Bisa isim makan, bisa isim zaman. Tempat kelahiran atau waktu kelahiran. Kalau maulud itu artinya bayi yang dilahirkan. Kalau mulud itu artinya cangkem. Lek cara wong Wonorejo cocot. Dadi lek ngarani mulutan niku mboten leres, mergo mulutan kuwi artine cangkeman, nek cara wong kene cocotan. Misi utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbaikan di semua aspek kehidupan manusia menuju kebaikan bagi semua kalangan manusia agar umatnya mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan dunia akhiratnya. Saya ulangi, kok enggak bisa konsentrasi penuh ya jamaahnya? Masih ada yang berintak-intik. Nang kae bakule kae, lho kae. Masih ada yang ribut notonggon. Ana ibu-ibu sing bokonge teles tembus katoke. Sampai dikukuri perkara koreken. Ada ibu-ibu dan mbak-mbak yang dari tadi tertegun, terpesona memandang saya. Makasih. Berarti himbauan di awal uraian ini, hidup harus senantiasa melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Kita enggak cuma diperintah jadi orang baik, tapi harus jadi orang yang melakukan perbaikan. Jangan cuma jadi orang solih atau solihah, tapi harus jadi orang yang muslih atau muslihah. Mal farqu baina solih wal muslih? Apa perbedaan antara solih dengan muslih? Solihah dengan muslihah. Ya ana sing gremeng muslikah kuwi tanggaku. Solih atau solihah itu artinya orang baik. Kalau muslih atau muslihah itu artinya orang yang memperbaiki, melakukan perbaikan. As-solih yuhibbuhun nas wal muslih yu'adihin nas. Kuwi kok mantuk-mantuk ngerti artine apa ora? Ngurung tak terangke wis ngene. Ngantuk kok matane plora-ploro. Wong kono rejoe nek ngantuk mlorok nggih. Iya iya iya. Medeni iki. Berarti sing tak adep iki wong ora umum. Wong soleh, wong iku nek apik disenengi wong akeh. Lah wong muslih, wong nek ngapiki melakukan perbaikan dimungsuhi wong akeh. Wong apik niku disenengi tiyang kathah. Nggih napa nggih? Mula jenengan nek pengin disenengi wong akeh dadi ya wong apik ngono. Lah nek wong ngapiki melakukan perbaikan niku dimusuhi wong akeh. Sampean nek dandan-dandan dari yang rusak diapiki melakukan perbaikan kudu siap dimusuhi wong akeh. Buktine nek wong apik kuwi disenengi wong akeh, nek wong sing ngapiki melakukan perbaikan malah dimusuhi wong akeh. Kanjeng Nabi niku sakderenge diangkat dadi rasul disenengi tiyang kathah. Masyarakat sedaya remen, kaumnya semua cinta. Karena Kanjeng Nabi orang baik. Mergo Kanjeng Nabi wong apik, sedaya seneng. Ning begitu Kanjeng Nabi diangkat dadi rasul, kemudian melakukan perbaikan, malah dimusuhi wong akeh. Masyarakat sing asale seneng malah geding. Kaumnya yang dulu cinta berubah jadi benci. Sing biyen sami remen malah do musuhi soale Kanjeng Nabi melakukan perbaikan. Kanjeng Nabi dilokke sahirung kadzab. Lho Kanjeng Nabi niku dilokke penyihir, tukang sihir, tukang ngapus-apus, tukang ngapusi, pembohong, pendusta. Bahkan Kanjeng Nabi kuwi di arani edan. Nyapa? Lah do muwet tenteng kabeh. Lho Kanjeng Nabi didarani majnun, edan. Nalikane urung dandan-dandan, ketika belum melakukan perbaikan, dicintai semua orang karena Kanjeng Nabi wong apik. Begitu melakukan perbaikan malah dimusuhi wong akeh. Ini artinya para jamaah, bagi orang yang melakukan perbaikan dandan-dandan sing elek ben apik, kudu siap resiko dibenci dan dimusuhi banyak orang. Ingkang berjuang ten masjid, dadi pengurus masjid niku mboten kok sedaya masyarakat seneng. Ya ana sing ora seneng, apa maneh kok masjide bare entuk bantuan. Mesti masyarakate umek. Lho untuk bantuan semono akeh kok ora nang digawe bangun ta kuwi paling demplok dhewe karo takmire ngono. Berjuang ten madrasah, ten majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, sosial kemasyarakatan pasti enggak akan lepas dari resiko dihujat, difitnah, dibenci, dimusuhi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula nyuwun donga panjenengan. Muga-muga kula niki istiqomah termasuk wong sing ngajak-ngajak keapian terus melakukan perbaikan. Soale penggawean kula ben dinten nggih ngenten iki wiritan, wirawiri turut ratan. Modale nggih namung ngeten iki, wong kula niki ya sarjana kok. Sarungan saja kemana-mana. Lho ten pesawat ya sarungan. Wong kula mlebu mall wae sarungan. Nggih. Mlebu mall gedhe niku nggih sarungan. Dilokke wong wis ora ngurusi. Nate ngoten niku kula mlebu mall. Kula ningali pelayan ten mall niku lak ya seksi-seksi to. Gek pakaiane yo serba mini, full press body, melefet, ngafret, mentek-mentek, belenek. Bahasa Inggrisnya the patting perendul. Yo karepe kula tegur, niate ngelingke, nasihati, sapa ngerti waras, sapa ngerti berubah. Cobi kula tegur, "Mbak, maaf Mbak ya. Maaf banget. Mbak pakaiannya kayak gini dilihat banyak orang tuh apa enggak malu?" Dia enggak jawab kok malah balik bertanya, "Maaf Pak ya, maaf banget. Bapak ke mall sarungan ini katokan apa enggak?" Aku yang batin cah iki kok yang ngerti wae. Lah orang seperti saya jangan dikira terus semuanya suka, semuanya seneng nggih mboten. Ya ana sing ora seneng, ana. Ada yang mengelokkan. Apalagi mengerasani, mengenyek. Kadang dilokke ku ceramah model apa ngaji ming guyon wae. Karena apa? Mereka tidak bisa menangkap makna yang terkandung dalam job-job humor dan guyon yang saya sampaikan. Kalau mau berpikir dengan jernih, pakai hati yang bersih, insya Allah dalam job-job jok-jok humor yang saya sampaikan itu akan terkandung satu filosofi, satu makna. Tapi karena memang kadang hatinya tertutup terus dinilai ngaji apa wis mengguyon tok wae ngatos ke ati macam-macam. Terus tak titeni nggih tak selidiki. Ternyata sing ngelokno ngono kuwi asline pengen tiru tapi gak iso. Bahasa sederhanane kalah laris. Lah orang ngomong itu kan ya ningali sing diomongi to. Lah rata-rata sing ngaji bareng kula niku nggih kalangan menengah ke bawah. Saya sadar betul orang saya sendiri juga kalangan menengah ke bawah. Bahasanya ya tentang kritik-kritik sosial kemasyarakatan, kehidupan sehari-hari. Lah orang-orang yang seperti itu kalau diajak ngaji yang modele serius metenteng mesti bubar. Menengah ke bawah. Nek ngene iki ora menengah wis ngisor pol wis. Nyatane lungguhmu no kono. Kene ora ngisor pol lungguhmu nang gone sing empuk-empuk kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang melakukan perbaikan di bidang apapun pasti ada yang enggak suka, ada yang benci, ada yang musuhi. Polisi wae niku berusaha untuk melakukan perbaikan urusan Kamtibmas. Ya ora kabeh wong seneng. Coba nek didata, disurvei. Wong sak Wonorejo teko ana kabeh. Akeh ndi sing seneng karo sing ora seneng karo polisi? Engko jawabane lak akeh sing izin komandan. Iki faktane ngono to, Dan. Kenyataane lho masih seperti itu. Padahal polisi karepe apik. Nertibno, ngamanno, tapi kadang masyarakatnya salah persepsi. Ada razia, operasi, tujuannya biar tertib dalam berlalu lintas, hukum dipatuhi. Nu tapi kadang warga itu enggak bisa menangkap itu. Malah dosu udan operasi nggih golek tukune rokok paling kuwi ngono. Lho, iki sing tepuk tangan kaya tau ketilang ketok. yaitu resiko manjen. Orang yang melakukan perbaikan ya ada resiko seperti itu, pasti itu enggak mungkin enggak. Menolong namanya polisi sebagai penegak hukum, ya aku kurang setuju dan istilah itu dan. Kalau penegak hukum berarti selama ini hukum itu tidak tegak. Maka polisi berat harus selalu menegakkan hukum yang masih doyong. Lah penegak berarti tugasnya kan menegakkan. Berarti selama ini hukum itu belum tegak, hukum itu doyong salawase. Maka istilahnya itu perlu diganti, pelaksana hukum. Nah, kalau berarti hukumnya sudah tegak, polisi yang melaksanakan. Ngono dan usulno nang Kapolri dan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sebagainya dan sebagainya. Kayak kanca-kanca ngene iki ya ora kabeh seneng. Ya ono sing ora seneng kuwi nyapa selawatan kok dikae musik lho. Wis haram kabeh kuwi alat malahi. Ya ono sing model ngono. Nek aku ya wis apik-apik wae. Engko nek ora diwadahi nganggo ngene-ngene iki ya malah ora karo-karuan. Lho, do brutal ngono kae. Joget-joget karo eh ngono. Mula iki dikongkon nutuli pentil. Ngono kuwi, iki pengalian. Tangane iki lho ben ora kober nduduli bokong semok. Mula kon nutuli ngono kuwi. Kowe ya ngono nyapa kon ngeplaki terbang. Lho, kowe ben ora ngeplaki bapakmu. Kuwi pengalian. Karena orang yang melakukan perbaikan itu mengandung resiko permusuhan, maka harus membekali diri dengan kesabaran. Mari kita cermati pesan-pesan mulia Al-Quran melalui kisah dari Luqman Hakim. Anggite Luqman Hakim wae dhewe. GR. Ini Luqman tak tambahi Al Hakim. Ben ra padha karo jenenge pacare cah kowe. Tokoh fenomenal yang namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Wong nang jenenge ditulis ten Qur'an iki mesti wong hebat. Nabi wae ora kabeh jenenge ditulis ten Qur'an. Rasul mawon mboten sedaya namine diserat ten Al-Qur'an. Wong rasul niku 313. Sing ketulis ten Qur'an namung selawe. Lah iki Luqman Al-Hakim namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Berarti wong hebat. Ya tunggale nang Indonesia iki wong hebat-hebat iki namanya ya digawe jenenge dalan, digawe jenenge sekolahan. Ono ana jenengmu ke jenenge gerduwe ra payu. Sik lumayan jenengku ditulisno kene ya payu. Sik lumayan. Jenenge Kapolsek ra payu. Apa maneh jenengmu ngono lho. Wes. Lah ini Luqman Hakim lek wasiat kepada putranya harus kita jadikan teladan sebagai orang tua dalam berwasiat ke anak-anaknya ya harus seperti ini. Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Wahai anakku, sepurane mbah kula niki nirokke Luqman Hakim, ora kok jenengan tak anggap anakku ya ora. Engko nang apa bapakku ngono. Niki Luqman Hakim leh wasiat datang putrane, ayo ditiru. Apa saja wasiatnya? Satu, aqimis sholata, dirikanlah sholat. Bukan hanya kerjakanlah sholat, tapi dirikanlah sholat. Beda loh. Wa'mur bil ma'ruf, perintahlah kebaikan. Wanha 'anil mungkari, cegahlah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apapun yang menimpamu sebagai konsekuensi dari amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Tegakkan sholat, perintahlah kebaikan, cegahlah kemungkaran. Memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran, berarti melakukan perbaikan. Ini penuh resiko dan tantangan, maka kamu harus membekali dirimu dengan kesabaran. Wasbir 'ala ma asabak. Yang pertama dan yang paling utama wasiat orang tua ke anak itu urusan sholat. Karena akhir-akhir ini sholat mohon maaf agak terabaikan. Udah tidak digatekkan. Wis menengok ya. Aku ngomongi wis tak pikir. Orang ngomong itu kan lihat yang diomongi. Ceramah itu lihat audiennya. Kalau audien yang diomongi itu kalangan akademis, ya kita pakai bahasa yang intelek, bahasa mereka lah. Mereka bisa menangkap orang akademis. Yang kalau yang diomongi kalangan jemburis, ya beda dong dengan kalangan akademis. Kurang digatekkan oleh orang tua zaman now. Jadi lebih memperhatikan yang lain. Nah, wong tua saiki iki luwih seneng lek anake nyambut gawe timbang anake ngaji. Nggih napa nggih? Coba ibu dipamiti anak pengen nang pondok pesantren karo dipamiti anak arep nyambut gawe, seneng ndi? Nah, anake budal nyang pondok alamat saben wulan ngetokno duwe. Tapi ini anaknya budal kerja, alamat sabenulan harapan nompo. Oh, bocah pondok isek dinilai mbah piye ngono karo wong kono rejo. Ana sing mantu entuk cah pondok ngono ku ya dige bahan omongan. Lah cah pondok kok dipek mantu. Anaknya pengen kaliren. Tapi paling anaknya kok yang dipakani kitab kuning. Lha apa nek cah pondok cekelane kitab terus panganane kitab. Bojomu kuwi tani cekelane pacul berarti panganane pacul. Wong Pak Kapolsek iki cekelane pistol daharane ya ora pistol kok. Aku bendino nyekel mik ning pangananku ya panggah sego. Aku paling ora seneng nek bocah pondok dienggo nyek-nyekan. Lho terus bocah pondok kuwi engko oleh apa entuk apa penghasilane pira lho. Jangan bicara soal penghasilan. Yang bicara di hadapan Anda ini cah pondok, soal penghasilan. Kapolsek kecil. Ya wong dinyeki wong to ndan, lara atiku ndan. Bocah pondok iki nglakoni apa wae iso kok. Dadi apa wae siap kok. Ngono. Mulane nek pondok-pondok sepuh kuwi rata-rata ana wite sawo. Mantiteni pondok-pondok sepuh iki ana tandurane sawo. Sawo ora sembarang sawo, ning sawo kecik. Kuwi simbol sarwa becik. Bocah pondok iki apa wae apik, dadi apa wae iso. Mulih kon tani iso. Mulih kon dagang iso. Cah pondok, neng cah pondok eh orang model ngunu-ngunu kuwi. Dek, ngunu kuwi rak mau entuk endele. Ya Allah. Sorry sayang. Lah sawu itu kok bahasa Arab sawu. Modelmu kok kaya ora percaya tak omongi. Sawu, luruskan agar hidupmu senantiasa berada dalam jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ora sembarangan wong tua biyen niku nek nggih perlambang pralampita sebagai simbol, sebagai pelajaran, banyak hikmahnya. Nek pondok ini kok wit rambutan. Nah, kuwi sawu kuwi. Tapi lagek icire kuwi. Ana wong ngono ku nek wong tuwa biyen ning ngartekke nyapa kok ditanduri sawo nggo weden gendruwo. Ora kuwi filosofi niku. Kapan-kapan tak terangno maneh lek diundang maneh ya. Lah iki wis ta menengo kowe. Kowe iki ra melu urun cerewet kowe iki. Kare ngrungokke wae kok. Lah sholatnya harus tegak, kedisiplinannya harus tegak. Lurus wong sawu. Terus juga pakai shot sawu, bersih atine. Mencetak menjadi kader-kader yang bersih. Sampai kadang-kadang kebablasan. Karena dimarginalkan oleh Belanda, dipinggirkan oleh Belanda, mula pondok pesantren itu jarang ning kota-kota besar. Pondok-pondok pesantren sepuh niku mboten ten kota besar. Dipinggirno karo londo nyelempet nang desa, no pinggiran. Memang dipinggirkan. Wis ora usah ngurusi donya, ora usah ngurusi negara, ora usah ngurusi pemerintahan. Yang diajarkan juga kitab-kitab tasawuf. Mulai alala ta'limul muta'allim bidayatul hidayah minhajul abidin, ku munggah ya ikhya, munggah ya terus hikam, ngono kuwi. Kiai ini ora entuk mikir pemerintahan, mikir negara urip mewah ora entuk. Mula kiai zaman biyen ya nganggo teklek, sarunge ngepir, klambine wis lencu terus kopiahe rupane kaya ulune garangan ngono. Ra entuk numpak mobil mewah, ra entuk mangan enak. Itu memang triknya Belanda seperti itu. Sampai saiki londone wis minggat, imet di masyarakat kan masih seperti itu. Kene pengen iso agama ya kudu sekolah nang madrasah, kuliah ya kudu IAIN, UIN. Nek sekolah nang umum nang negeri, orang ngira iso ngaji wong pelajaran agama cuma seminggu rong jam go pantes-pantesan tok. Janji orang ngaji dhewe ora bakal iso ngaji nek sekolah nang umum, sekolah nang negeri. Nggih napa nggih? Loh. Wis kadung melekat soalnya, wis kadung mendarah mendaging. Pancene londo iku ngono. Napa kok dipinggirke? Londo iki wedi karo kiai. Ini nanti kalau kiai ulama melu cawe-cawe ngurus pemerintahan, ngurus negara, ini terganggu. Eksistensi penjajahane londo terganggu. Mergo ndekne wis ngerti nek kiai melu campur tangan mesti kacau nggo londo, mesti kalah. Buktine setelah kiai semuanya mengobarkan semangat jihad, minggat kabeh londo, merdekane Indonesia. Ini juga atas jasa dari para ulama, jasa dari para kiai dan para santri. Tapi wong kiai karo santri kuwi modele moh diketok-ketokke. Pembentukan tentara Indonesia itu embrionya dari para ulama dan para kiai. Komandannya di setiap peleton itu semuanya para kiai. Baca sejarah nek gak percaya. Cuma kiai wis gak gelem ngetok-ngetokno ngono kuwi. Ngono ndan, ijin ndan. Saiki sing nampa penake ya karek ngono-ngono kuwi. Ngono nungguin moro-moro untuk pangkat ajun komisaris polisi dadi kapolsek jal takoni TKI melu perang beng piro ngono lo wes satu sholatnya soalnya sholat itu dadi standar api elek anak titenono ya anak gue nek sholatnya bener ya dadi anak sing bener. Nek salate genah ya dadi anak sing genah, salate tertib, uripe anak ya tertib, nek salate apik ya dadi anak sing apik, nek salate kualitas dadi anak sing kualitas. Tapi anake salate semrawut, dadine ya ngono-ngono kuwi. Salah posisi duduk bro sampean. Anake salate ra genah ya dadi orang genah. Nyapa to anak kok nakal? Muliane kancane do budal pengajian, ndekne malah no karaoke. Ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep. Muliane budal nyang masjid ngaji, ndekne malah nduwong song nang isore wit ampek nyekeli botol. Titenono model ngono gak salate ora beres. Malah ora tau salat iki lek tau nglakoni kuwi. Ya alhamdulillah saiki ndekne insap melu grup ngene iki. Alhamdulillah iki ana contone ngaku wisan iki. Waras perkara iki to wisan saiki gelem salat. Waras. Lho pancene iya kok bocah saiki ngono. Mulane saya sering sampaikan saking pentingnya banyak yang salat fardu saja itu disepelekan. Harusnya kan salat fardu itu sehari 5 kali tapi dijadikan 5 hari sekali. Ya rangkep-rangkep ngono to sholli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Niki malaikat lek nyatet kaya bingung. Wong anak muda zaman now. Kuwi wayahe salat subuh ya dinggo maraton. Wayahe salat duhur ya dono salon. Wayahe salat asar do main badminton, wayahe salat maghrib do ndelok sinetron, wayahe salat isya do dolanan handphone. Nah kuwi engko nang kuburan jelas kena smackdown. Ki piye ya? Gara-gara HP itu menggeser semuanya. Santri biyen ndingkluk kuwi mergo tawaduk. Hai santri saiki ndingkluk iki mergo Facebook. Ora tawadhu tapi Facebook. Ora kiye ora santrine tok sak ustate sak kiyaine pisan. Wong kiai zaman saiki iki luwes sregep nyekel HP timbang nyekel kitab kuning. Dadi ora ana nggone kiai Musonef tapi nggone Syekh Google radhiyallahu anhu. Mbah ngono saiki. Bu. Bu. Yuk. Jangan jauhkan anak kita dari masjid. Karena masjid itu pusat keberkahan dan masjid itu sebaik-baik tempat di dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Api-apike panggonan tentunya niki masjid. Elek-eleke panggonan tentunya niki pasar. Wes. Aja sambat lho ya nang aku bakul lah. Biasane lek ana fitnah e kawitane teko pasar. Nggih napa mboten? Nyen pangapunten, dadi api-apike panggonan niku masjid, elek-elek panggonan niku pasar. Pengen ngerti wong kuwi api apa elek ya titenono wae, ana wong nang sregep nyang masjid kuwi tandane wong api. Ana wong kok sregep nyang pasar kuwi tandane wong elek. Nang wong Wonorejo kuwi akeh ndi sing sregep nyang masjid karo sregep nyang pasar? Berarti wong Wonorejo kuwi akeh ndi sing apik karo sing elek? Wong apike ngono kuwi to modele. Terutama subuh, karena subuh itu awal dari hari yang kita jalani. Kalau kita awali hari yang kita jalani dengan melangkahkan kaki ke masjid, insya Allah berikutnya langkah-langkah hidup kita akan berada dalam keselamatan, keberkahan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Para kiai niku pun sering nerangke dawuhe Kanjeng Nabi. Wong umpama kok ngerti fadilahe salat jamaah isak karo subuh. La atauha walau habuan. padha mangkat kabeh najan karo brangkang iki lho. Teko ngomah nyang masjid brangkang iki lho mangkat. Saking gedene fadilah, saking gedene ganjaran, sakingane ora diketokke. Kok umpama diketokke umpama do ngerti, ambek wong semper-semper iki budal nyang masjid. Wong setruk sing keple-keple iki njaluk digotong ditukke masjid. Halo. Lah potongane nek masjid Wonorejo iki nek wayah subuh luwih akeh cagake timbang wonge. Ya Allah. Cagake 16 wonge mek 4. Kula mboten ngenyek, tapi wong niku kenyataan. Niki cacahi mbantah. Ah, masjidku ora ana cagake kok. Ora ana cagake ya rubuh blok. Kuwi ana ning cagake kependem tembok. Bantah. Aku ngomong wis tak pikir, Bro. Gek salat subuh kali salat isya niku dadi standar keimanan. Pengen ngerti imane kuat apa campur munafik niku ditingali ya salat subuh kali isya. Lek diajak sholat subuh kali isya kok rikat semangat langkung-langkung jamaah niku tandane mukmin sejati. Nah lek sholat subuh kali isya kok pegah, diundur-undur, ditunda-tunda, engko wae, engko wae, engko sik, engko sik, engko wae, engko sik, engko wae, engko sik. Kuwi berarti ya mukmin sing mambu munafik. Ora usah biji wong, yuk dibiji awake dhewe-dhewe. Alhamdulillah wis kerasa. Berarti aku yang ngono kuwi munafik sejati. Ya Allah, makanya Bapak Ibu, azan subuh itu kan ada kalimah khusus yang beda dari azan-azan lain. Napa kalimahe? As-shalatu khairum minan. Ayo torek semangat. As-shalatu khairum minan. Artine salat kuwi luwih apik tinimbang turu. Berarti wong apik kuwi luwih akeh salate timbang turune. Lah wong Wonorejo akeh ndi salate karo turune? Suwe ndi nek salat karo nek turu? Berarti wong Wonorejo termasuk wong apik apa wong elek? Mulane kumandange azan subuh pas as-shalatu khairum minan naum itu kan pelajaran. As-shalatu wa naum ndek. Kuwi maknane kan salate dawa turune ndek. Salate suwe turune sedelok, salate akeh turune sithik. Lek azan nak ngono to. As-shalatu khairum nanau. Makasih. Lha kuwi nek diartekke ra ngene to. Wong salate dawa naume ndek berarti salate suwe turune wing sedhela. Wong kuwi nek diartekke salat kuwi luwe apik timbang turu. Berarti salate akeh turune sithik, salate suwe turune sedelok. Wong Wonorejo kak ngono kok nek azan subuh kuwi, salate ndek naume dawane ram. Ya sing azan bocah nom-nom ngene iki, ra ngira sing azane wis mambu kuburan. As-salatu khairum minan naum. Sak watuk-watuke klebuno speaker ngono wae. Salate ndek naume dawane ram. Kuwi nek diarteke lak ngene to meneh dadine salat kuwi luwe apik timbang turu. Mulane aja kaget sing krungu padha kelon meneng. Ya Allah. perintah kebaikan, cegah kemungkaran, tapi kudu siap resiko menghadapi permusuhan, menghadapi fitnah. Modalnya apa? Wasbir ala ma asobak, bersabar atas apapun resiko yang menimpamu sebagai konsekuensi dari melakukan perbaikan tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak ibu para jamaah rahimakumullah, Kanjeng Nabi lah ngoten no. Melakukan perbaikan. Kanjeng Nabi niku dilahirkan di Makkah, di lingkungan masyarakat yang disebut jahiliyah, artinya bodoh. Kenapa masyarakat itu kok disebut jahiliyah, bodoh? Apa karena otaknya yang bebel? Mboten. Otaknya cerdas-cerdas. Apa karena pemikirannya yang oon kayak wong Wonorejo? Ini rambut gateke kok. Mboten, pemikirannya pinter-pinter. Wis kulino bersastra, kulino gawe syair. Mereka juga hebat lek dagangnya sampai tekan luar negeri. Orang ngutek yang nunggu pengajian dodolan ngono iki apa. Sampai tekan luar negeri kok. Kuwi tuku dhewe to kok ana anake kuwi. Lah. Dadi embo. Terus mboten? Le, Bu. Lho gak nyaut, Bu. Wong Mekah, wong Arab iki biyen wis pinter-pinter leh dagang. Ora mekno daerahe mawon tekan luar negeri kok. Tekan Persia. Persia kuwi saiki Iran ngono lho. Tekan Syam. Kuwi Syria saiki. Teko Mekah lho nek dagang wis tok Iran, tok Syria. Zaman semono. 1400 tahun yang lalu lebih lho wis do ngono. 1500 tahun yang lalu wis ekspor impor modele. Nah sobone ngendi-ngendi berarti kan pengalamane akeh, wawasane luas. Lha tapi kene apa kok diarani bodoh? Padahal otaknya cerdas, pemikirannya pinter, pengalaman banyak, wawasan luas, kok diarani jahiliyah, bodoh. Karwan lek ngene-ngene iki diarani bodoh kan pantes. Padha mbek aku. Lho Bapak wis pinter nyapa kok ngaji. Urip iki mesti bodho, wong iki mesti bodho kabeh. Mulane ngaji niku kewajibane sampai tekan mati. Soale selama isih urip ya isih bodho. Urip niki sekolah kok. Ngono lho, dilokke bodho ngene kok tersinggung. Anggitmu nang aku pinter-pintero dhewe. Ya ora, aku ambek sampeyan luwih bodho. Ngono lho bro, gak usah nesuan po dadi wong cemen. Dikatakan jahiliyah bodoh itu karena akhlaknya, moralnya yang bejat, dan karena akidahnya. Mereka itu gak kenal Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang wajib disembah dan ditaati. Lah wong sing dipuja-puja, sing disanjung-sanjung, sing disembah-sembah, kuwi patung, berhala, sing gak iso nyapa-nyapa. La yadurru wa la yanfa'u. Ora mbahayani, ora manfaati, wong gak iso nyapa-nyapa lho, disembah, dipuja-puja. Kak wong bodho kuwi jenenge. Halo. Ya tunggale mbah-mbahe buyen wong Jawa lak ngono to modele. Sing disembah-sembah lak wit gedhe. Sumur jarene angker macam-macam terus ngobong menyan terus maringi sajen kanggo Ki Danyang Nyai Danyang nggo sapa jenenge aku urung kenalan kok. No. Yo Danyange ana sing kerino kene. Mulane Sayyidina Umar iki Angger kelingan zaman jahiliyah sering nangis-nangis dhewe, guyu-guyu dhewe. Wis Islam to, ngono ku pas dhewe ijenan ngono ku lho mara nangis guguk-guguk. Nangis. Ana sahabat sing ngertos ngoten ditangleti. Kenging napa jenengan kok nangis dhewean nganti seseken ngono kuwi? Terus cerita, aku kelingan sik jahiliyah lho, biyen aku urung Islam sik jahiliyah. Aku tahu mateni anakku dhewe. Aku nduwe anak wedok lho tak pendhem urip-uripan. Wong jahiliyah tradisine diantarane ngoten niku. Nek duwe anak lahir kok wedok langsung dipateni urip-uripan. Ya Dina Umar cerita ngono, aku eling biyen di anak wedok. Aku gak ngerti lho nek anakku wedok. Soalnya bojoku pas nglairno ki aku ya ora nginceng. Ya aku diapusi ambek bojoku wong anake dinggoni klambi lanang, dipacaki model lanang, rumangsaku ya lanang. Sampai anak wis rontok gedhe kok wis terantanan. Siji dina pas ibuke blonco nyang pasar, anak tinggal nomah, aku sing ngomong, anak wis terantanan kuwi. Lah anak kebelet kudu pipis, tak plorot. Lah kok pipise ora tur tapi kok yes. Ya aku ya kaget lho, lah kok yes ngene. Bolong iki. Lan di manuke. Berarti wedok iki. Wis ora kesuwen ngono kuwi tanpa babi bu bla bla bla langsung kedhukke lemah pendhem urip-uripan. Lho anakku dhewe tak pateni, darah dagingku sendiri aku kubur hidup-hidup. Angger eling kuwi ana wange Sayyidina Umar, Sayyidina Umar gembeng. Nangisan. Mula nonton pipine Sayyidina Umar niku enten jelaret ngene. Kaya kali. Dadi dari mata sampai terus turun ngene iki ana jelaret ngene. Jalan air mata saking seringe nangis lho sampai ana kaline ana pipi. Ya iki ya critane aku dhewe rung tau petuk ambek wonge. Kuwi ngelokke kok kaya tau ketemu jir. Ya critane no kitab-kitab lu ngono, Bro. Nek kadung nangis, tobat nangis wedi nyang Gusti Allah, sampai kaya ngono saking seringe, ana jelarete ngene pipine. Ora kaya wekmu ngono bu pipi kok goblem-gobleme ngono ya. Nek wekmu ya ngono to, Bro, jelaret ya ora perkara apa-apa, perkara mengkeret kuwi. Halo. Nah si Cidino, Cidino Umar ini nanti pas dewe ngunuhi guyang guyu dewean mesam mesam hi hi hi hi hi ya raisin wong dewean no. Lah terus konangan karo sahabat ditakoni wonten apa to kok guyu dewe kaya wong edan. Terus cerita, aku kudu eling pas jahiliyah gek pian no, sing tak sembah ki patung kok, sing tak sembah ki watu, patung. Tak puja-puja, tak wacane mantra, tak dongan-dongani, tak sembah-sembah. Wong sugih-sugih kuwi nek gawe patung ya duwite akeh kok ya bahane teko emas, teko perak, teko perunggu. Lah aku ora pati ndedet, aku nggih patunge teko roti ambek kurma. Tak tumpuk-tumpuk, tak gawe model patung. Terus tak sembah-sembah, tak puja-puja. Bareng wetengku luwe. Aku golek panganan ora enak, ya terpaksa ya patung kuwi terus tak cuwil tak pangan. Aku nek eling ya kudu guyu to wong, mosok pangeran kok tak krokoti. Dalam sejarah peradaban manusia itu enggak ada manusia yang makan Tuhan. Negak wong jahiliyah Arab. Halo. Halo. Lah saiki lho. Nanggone Wanareja iki ya akeh wong sing tiru Sayyidina Umar sak jahiliyah kuwi. Pas ulang tahun kae Le Bu kuwi ya do nyembah kuwe tar to kuwi. Brahola kuwi. Entam yo guwae wong saiki anake di ulang tahun iki. Engkek. Gaya. Embo. Nah kuwi meh padha to Bu wong nyatane ya tuku kuwe tar terus dicep-cepi lilin terus dikepung diwacano mantra terus dipangan. Nah, mirip to disembah-sembah terus dipangan. Ora wani mangan nek urung diwacake mantra. Mantrane yo mantra sakti yo kuwi. Sak donya lho padha happy birthday to you. Happy birthday to you. Nek iki pedes guyu. Iki pedes guyu. Lu wis antunya padha iki mantrane. Ono kene tambah diimbui kok mantrane. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia lo. Sek kurang mantep tambahin neh, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kurang ampuh tambahin neh, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kurang mantep tambahin neh mantrane, emplok rotinya, badok rotinya sekarang juga, cekeen. Ya Allah, ya Allah. Lho bar diwacakno mantra ngono ku terus dipangan. Lho ya. Mirip to? Berarti ngono kuwi rantuk. Aku ora ngomong rantuk. Aku ngekei perbandingan to. Lah mirip to kuwi wong diwacakno mantra terus dipangan. Lho rotine tari berarti haram. Ora. Nah, bahane halal, carane gawe halal, duwite sing nggo blonco halal hukume ya. Halal. Bahane apa to kowe tar kuwi? Teko tepung nyo kok glepung kowe iki ora ndok modern ngono glepung ngetokno desane ya tepung terigu mentega terus ndok jare telur ndok e opo ya ora ndok maju sithik ngono apa telur terus wortel. Wih kue tar model apa ya ada wortelnya. Terus gula leres terus kok uyah bareng wih. Kue tar asin ya ora perkara uyah wih kena umbelmu wih. Amukan ya. Ya halal. Lha sing mboten pas niku lak aturane niku Bapak Ibu rituale kuwi lho. Lha iki lho aluse. Rituale kuwi lho mbok wacake mantra-mantra-mantra niku sing mboten pas. Lha supaya entuk piye carane? Kowe aja tiru-tiru kono, tujuane niate lo ditata. Wong innamal a'malu bin niate ditata. Lek panjenengan niate kok meng tiru-tiru wong kono. Wong kono ki wong ora kene. Wong sing ora Islam kae le, kowe tiru-tiru budayane kono, niatmu ngono, tujuanmu ngono. Lah kuwi sampean klebu mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Sing nyerupani itu minta es wijine kaum, lah aku dicap dadi golongane, lek ngono, gak entuk. Berarti zaman golongane kono, ora golongane kene. Lek supaya entuk piye? Rubah niatmu, ora tiru-tiru ngono-ngono kae. Sedekah tiru, para wali niate sodako. Oleh berarti, ya oleh, ojo kok terima kue tar, tambahi kue tir, kue ter, kue tur, kue tor karepmu. Kue dawar ya kenek. Tambahi jajan sing akeh masakno sing enak, malah apik. Lah aja wacake mantra rituale ben berkah kuwi carane undangno kiai. Menengo iki ya goleke pasaran kiai kok. Nah, penyanyi laris masuk kiai rapayu. Lho mangke lek jenengan undangke kiai kan terus didongake, diwacake kalimah thayyibah. Wi mantrane diganti solawat, mantrane diganti zikir, diganti donga. Kiyaine rawuh engko terus wonge wis ngumpul kabeh sing diundang Al-Fatihah. Loh. Mosok ana kiai diundang hajatan kalungan sorban ijo karo nyekeli tasbih. Pas acara ulang tahun kiyaine melok lincah-lincah sampe happy birthday to you. Kiyai edan we. Ya Al-Fatihah ngono. Apik endi karo happy birthday to you? Lah iya, carane ngono. Mula para wali sukses leh ngislamke masyarakat yang ngono kuwi, tradisi yang sudah mendarah mendaging, tidak diberantas secara total, tapi dijarkan. Soale kalau iya ya tidak dijarkan wong-wong malah do nesu, malah do mlayu nggo, malah do mlayu. Dadi aturane wae sing dirubah islami. Kula nek gawe contoh ten pundi-pundi nggih kados tradisine wong nek enten keluarga sing kapundhut niku terus dislameti 3 dina, 7 dina, 40 dina, 100 dina. Mriki nggih ngoten. Lho ya tenan sampai saiki to ngono ku coba misale dilarang ngono. Nesu kabeh wong sak Wonorejo. Ra entuk kuwi nyelameti 3 dina, 7 dina, 40 dina, 100 dina. Haram kuwi, syirik kuwi, murtad kuwi. Mesti wong sak Wonorejo nesu kabeh. Oh, nggih napa nggih? Oh, kuwi asline wis ket mulai zaman all. Buyen Islam urung rene iki wis ngono kuwi. Nek ana keluarga sing kapundhut ya do. 3 dinane, 7 dinane, 40 kuwi ngelumpuk sedulur, kanca tangga kuwi do melekan. Terus sing kepaten kuwi lho gawe sajen. Kanggo Sang Hyang mbuh sapa ngono betara-betara apa? Apa to kuwi danyang-danyang apa kuwi ora dunung ya mbuh termasuk ngirimi sing wis mati kuwi gawekno sajen ingkung macam-macam ngono wis melekan ben kuat melek suguhane ya tuak cukrik ngono-ngono kuwi ambek ngono ya gawe majelis mumet ngono do nyekeli kitab kitabe ya kuning tapi ora tulisan Arab ana pentol-pentole abang ngono ya kau weplek keplek nono mati weh ni ya ngono kowe mau saiki wae kadang-kadang saya ono kok tapi orang oke nih bos nanti nono ya orang ngece orang kecamatan Srengati ya kadang-kadang saya ono lek wong duwe gawe terus melekan sampai dong ngeplek ngeplek no kartu ya saya ono teko nang komandan iki lho. Pak Kapolsek iki lho, ndeke tau melok. Melok gropyok kuwi lho. Melok gropyok ngamanno, nertibno kuwi lho. Lha kuwi bareng Wali Songo rawuh nyebarke Islam, lho kuwi tradisi 3 dina, 7 dina, 40 dina ora kok langsung dihilangi, mboten. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik engko malah do buyar do buyar saiki jajal nek ora ngandel gawe peraturan we seluruh masyarakat Wonorejo dilarang melaksanakan salat Jumatan metu kabeh to do nggo celurit do nggo pedang nggo apa sapa sing larang Jumatan ayo gruduk ngono padahal sing gruduk kuwi ora tau Jumatan. Ya ngono kuwi kok. Wes ora apa-apa, masak terus ning aja gawe sajen, niati sedekah, kirim donga, ora diwacake mantra, diwacake donga. Kalimat thayyibah, zikir, tahlil, bacaan Quran, selawat, ngono kuwi lho, Bu. Halo. Panggah melekane ya panggah, tapi ngombene ora tuak cukrik ngono ganti kopi, jahe. Sing halal-halal. Asale yo Eh, lha kuwi diganti. La ilaha illallah. La la illallah. La la illallah. Ah, kan memper to kan. Ganti illallah. Illallah. Illallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Asale kan. Ganti astagfirullah. Nah, sing ngeplek-ngeplek ana kartu nikmati ora dicekeli kartu, dirubah cekeli tasbih nang diputer wer wer wer klotak-klotak-klotak-klotak wer wer wer wer klotak-klotak-klotak wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer subhanallah bihamdi subhanallahil adzim wer wer wer subhanallah bihamdi subhanallahil adzim wer lo bijaksana betul kumpul-kumpul sedulur panggah wong kuwi mempererat silaturahim ana masalah ana problem yang gelem kumpul-kumpul nanti dimusyawarahke dadi cair asale ora rukun gelem kumpul-kumpul malah dadi rukun nggih napa nggih lho takok komandane Pak Kapolsek napa nate to nangkep tawuran antar jamaah tahlil. Wong sak Indonesia yang gerdo gelem tahlilan yang ge jamaah tahlil saben lingkungan aman damai Indonesia ini. kandhane yo. Mulane ndane ana sing tawuran ngene iki sampean langsung nang tengah dan Al-Fatihah. Engga ono afdhalu dzikri la ilaha illallah. Nek lek ngantepe la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waras ndan engko, ora tawuran. Niki hati-hati dulur-dulur sing remaja para jamaah. Majelis-majelis itu jangan dikotori dengan hal-hal yang negatif. Kadang-kadang dijak selawatane joget-joget nyenggol bokong. Ya aja ngono to wong majelis apik kok arep mbok kotori. Ini arep kotor ya aja melu nang majelisan kaya ngene iki kaya. Lah wis. Kuwi lho maksude bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak-ajaklah kepada jalan yang diridhoi Tuhanmu. Bil hikmah kelawan kawicaksanan. Ay bil adillatil muhakkamah. Dengan dalil-dalil yang dikokohkan dan masuk akal. Wal mau'izatil hasanah. Dan dengan nasihat-nasihat yang baik, pitutur-pitutur sing sae. Kalau tidak bisa, terpaksa mujadalah, gegeran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Pakai cara yang bukan hanya hasanun, tapi ahsan. Bukan hanya baik, tapi yang terbaik, yang paling baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Metu wonten ing mbah paham mbah ora tapi ketok ngene aku wis seneng. Kuwi sing dirintis karo para wali ten mriki, terus sakniki diterusno kalih para kiai. Mulane titeni ya, kiai niku mesti tamune kathah. Nek kiai tenanan. Mumpung urung mbok bantah wae. Kiai iki mesti tamune kathah. Nek kiai tenanan. Soale ngopo? Okeh wong sing do sambat, okeh wong sing do curhat. Pancen salah satu fungsine kiai kan nggo sambat-sambatan. Musa iki ape tahun politik ya calon-calon ya okeh sing do sambat nyang kiai. Apa maneh model kaya kula ngeten iki, kabeh calon do mara. Lale ngerti nek jamaahe akeh. Wis meneng kowe. Aku cerita kok ya. Nduk. Wong sakniki mungkin biyen ora mung sakniki tok kawit biyen. Duwe anak nakal ya sambat kiai. Bojo rewel ya sambat kiai. Wong tandur gering lho sambat kiai. Dagangan macet ya sambat kiai, utang ora iso bayar ya sambat ngono. Wong kula niki lak jarang ten griya to. Lho ngono kuwi. Wes apa-apa engko sambat-sambatan. Wong kula niki jarang ten griya. Tapi lek nuju ten griya ngoten nggih, ana wae wong sing sambat, maksudnya ya njaluk donga, njaluk syarat. Nek urung njaluk jadwal pengajian wis urusane tim penjadwalan, kula mboten nderek-nderek. Dadi ana tim penjadwalan wis ana, kula mboten nate nderek nata urusan jadwal mboten nate nderek ten griya dan saya tidak pernah ada perwakilan dimanapun. Kabupaten pundi ae ora ana, lek ana ngaku-ngaku perwakilane Anwar Zahid niku ngapusi. Tidak ada perwakilan, wis langsung teko kantor pusat. Kantor pusat. Ya yes, pokoknya via telepon bisa, tapi untuk mentaukiti jadwal itu memastikan harus silaturahim. Kalau enggak begitu ya yes, enggak. Pokoknya ngono dan tercatat di agenda di bukunya asisten saya yang di rumah, tidak ada asisten di daerah-daerah, enggak ada. Hanya di rumah. Enggak ono perwakilan-perwakilan, enggak pernah ada saya. Kadang ono sing ngaku-ngaku dadi keperwakilanku, orang kepercayaanku ngapusi. Apa maneh ya sing cah nom-nom kuwi ana gone medsos ana sing gawe akun nggih jenengku ngapusi gak blas ngono kuwi gak blas aku ya gak tau ngongkon ya gak tau ngijini ora tau pamit nyang aku dadi lek sampean berteman karo akun Kyai Haji Anwar Zahid wek kapusan kuwi aku ora tau ngono-ngono kuwi nyapa kurang penggawean hoi hoi. Ya termasuk sekali lagi ya urusan jadwal bareng wonten niku nggih kula klarifikasi saya luruskan. Jadi ya namung ten griya, namung ten pondok mawon mboten wonten perwakilan-perwakilan mboten wonten. Nggih. Sapa wae pokoke ten griya ben jenengan mboten salah, ben jenengan mboten keliru. Ini tapi kadang ya ana tamu sing model njaluk syarat, njaluk suwuk ngono kuwi ya ana. Ana lho Bu, ibu-ibu ngono ku mara. Kyai kula nyuwun tulung nggih Bu, bojo kula niku jenengan dongaaken. Kenging napa Bu? Sampun seminggu lho dereng wangsul. Lah terus maksudnya pripun? Tulung jenengan puter giling. Rumangsane aku iki seleb kok. Wong bojo lagi seminggu rung mulai bingung wis kosek, kosel-kosel. Ngosek-ngosek. Aku dikon muter giling ben bojone cepet mulih. Nah aku dhewe lagi bareng puluh dina ora mulih. Nang Sumatera. Ngono ku bojoku ya nyantai. Ora usah diputer giling ya mulih-mulih dhewe. Tapi wong jenenge njaluk syarat, ya tak syarati njaluk donga, ya tak dongani wis kadung gawa gula. Ora tak turuti aga bali mulih. Ya, mandi ora ya urusane Gusti Allah to, aku ndonga nyuwune nang Gusti Allah. Sing gawe mandi apa ora Gusti Allah, sing penting aku kan entuk gula. Nyono ya bapak-bapak anu ku ya sambat. Iki nyuwun donga ijazah. Donga napa aku? Bojo kula cerewete rami. Wis karepe piye? Nggih kula nyuwun donga sing kenek nggo bungkem cangkeme wong wedok. Ya tak turuti ae wong ya nggawa. Heeh. Aku ya beres Pak iki ana iki donga ampuh jenenge donga bungkeman. Ya cerewet mau wacake iki wis to klekep wis to. Waras cerewete. Tak takoni sapa bojomu jenenge? Sriati ngono. Wis entenono bojomu nek turu, sing apik iki pas mangap turune. Engko wacake donga iki sebulke cangkeme. Waras engko lah dongane ngene, bismillahirrahmanirrahim, cilika cilikem. Bumi mengo, cangkeme Sriati mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebulno cangkeme. Es waras cerewete. Tak baleni Pak ketahu ya ana sing metu wenteng. Kae jelas bojone cerewet kae. Iki donga iki ra entuk dicatet iki. Ra entuk ditulis, nek ditulis ora mandi. Kudu diapalke. Pak, sing bojone cerewet-cerewet dirungokke. Penting iki. Penting timbangane sampean bendina dicelathu, ora iso lemu kae. Mun kadang ya salahe dhewe, salah kawitane. Wong lanang iki lho nyambut gawe, njukuk duit ngelong, ngelong duit sithik wae lho dicelat ora karo-karowan. Ayo entuk duit pira? Asline entuk 200.000, mari ngono dikekno 150. Kurang. Komen 150 aku ngerti entuk 200. Gorene. Kuwi mergo salah kawitane. Wong sampean nek kerja entuk duit pira ae duit mbok kekno wong wedok kabeh. Wong lanang goblok. Aja kekno kabeh. Mulane Pak, kopiah kuwi didesain ana selempitane. Kuwi ana fungsine kuwi ora syukur. Bentuk lah kuwi contone wae Pak Kapolsek kuwi. STNK-e diselempetno ana kopiah, dhuwit barang kuwi. Iki ketara Pak Kapolsek kuwi. Dadi nek bojone noseh kiwa kopiahe miring nengen. Bojone noseh tengen kopiahe miring ngiwa. Kuwi salah kawitane lah, kuwi perlu disuwuk, Pak. Bojo sing model ngono kuwi. Entenono lek bojomu turu. Yang paling apik lek turune pas mangap. Wacake donga iki sebulke cangkeme. Bismillahirrahmanirrahim. Cilika cilikem. Bumi mengo. Cangkeme sapa jenenge bojomu? Mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis nang disebulno. Beres. Ibu-ibu jenengan siap-siap nggih. Engko bengi ketoke bojomu arep praktek. Jenengan kudu siap-siap, terutama sing rumangsa cerewet, lambe tipis-tipis kuwi. Purane wong ya ana tandane kok. Mula sing sik 66 ngene iki ya enek golek bojo aja sing lambene tipis. Nyenyek kowe. Apa maneh wis lambene tipis gulune ndek. Ceguk. Kesenggol sithik langsung. Seringkut, seringkut, seringkut. Seledot, seledot, seledot. Ana tengerane lambe tipis gulune ndek, matane ciut wis. Eh nanti ambakno matane kuwi. Wong wedok sing apiki sing gulune dawa. Ya. Ana putih banyak. Iki nek wong wedok cerdas ya pasang jebakan. Ngerti kok sing lanang arep praktek kok. Masang jebakan. Pura-pura turu, etok-etok ae, etok-etok antok. Asline ya ora turu. Ya mbek di ngorok-ngorokno. Karo mangap. Sing lanang nginceng. Tanek kae ketoke. Tanek kae ya ewas. Beres yes. Langsung mlaku mindik-mindik karo jinjit. Wedi melek. Sing wedok ya ngerti. Ya ndang mrene ndang. Arep nyuwuk to tak anteni ndang. Bareng tutuk pinggire klek langsung diwaca mek sing lanang. Bismillahirrahmanirrahim. Ciliko cilikem. Yang itu yang ngerti ku dungguyu asline tapi ya dempet tok. Ya empet sing lanang saking khusuke sing itu ngene iki ya ora ngerti. Engkaro merem nek maca donga. Bareng arep disebulne sing itu melek we. Ora mandi. Nah, ini lho Bu. Bu. Bu. Kanjeng Nabi leh maringi contoh lek sosialisasi Islam, menanamkan iman. Niku metodenya bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Dengan cara yang segar menyejukkan, sejuk menyegarkan dan menyenangkan. Lah saiki wis bergeser kok. Model dakwah itu, perangai dakwah itu saiki modele wis keras, mengancam, menakutkan. Dulu berusaha mengislamkan yang masih kafir, sekarang malah mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Bergeser. Ora wali biyen yang ngumpulno masyarakat ora ditekoki agamamu apa? Ora wong agamane jelas urung Islam kok. Biyen lho. Woi. Malah sik oke sing ateis, gak kenal pangeran. Ana sing Hindu, Buddha, klenik. Lenek ya bangsane nyiblorong, nyiroro kidur, nyibasinga, mak lampir, nini pelet, gerandong, wala alihi wa sahabihi ajmain. Zaman biyen sik kaya ngono, mula akeh aliran kepercayaan ngantos sakniki. Lah iki sing rada prihatin iki ana informasi aliran kepercayaan akan dimasukkan di kolom KTP. Pas agama kuwi lho. Arep dilebokke kono. Jadi sementara ini agama di Indonesia kan 6 toh yang di resmi dan di negeri ini kan 6 toh nggih. Mbah ra nyaut sampeyan niku. Lah iki aliran kepercayaan ya arep dilebokke ning kolom KTP. Dadi kok agama iso Purbakayun. Agama iso Sabto Dharma. Agama Dharma gandul, agama gandule Kang Dharma. Ya ora karo-karuan nunggu aku ra 17. Aliran kepercayaan itu bukan agama, itu hanya aliran. Mulane aku ra setuju nek nunggone kolom KTP dikae aliran kepercayaan. Kan kandakno nduwuran dan rawedi aku. Ora setuju aku. Pokoke MUI tak surati, MUI tak telepon pokoke. Aku enggak setuju kalau aliran kepercayaan dimasukkan ke kolom KTP. Enggak setuju. Karena apa? Aliran kepercayaan itu bukan agama. Yes. Loh, kita sudah cukup toleransi, tapi jangan terlalu kebablasan. Kok akhirnya enggak apik lo. Indonesia memang bukan negara Islam. Ada 6 agama di Indonesia ini sepakat membangun sebuah pemerintahan mulai dulu. Jadi ini kan Darul Ahdi istilahnya, negara kesepakatan. Seluruh agama yang ada dilibatkan dengan prinsip saling menghormati, saling melindungi. Wis apik wisan. Dengan kebineka tunggal ikaan yang berfalsafahkan Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Iki sing ngrumusno ya para kiai, para ulama. Anggitmu sembarangan wong ngono apa piye kok? Woi. Woi. Iki carane aluse para wali biyen niku lek nekoki. Apa kebutuhane, apa masalahe ngono sing diurus. Nek ana masalah, carikan solusi, carikan jalan keluar. Lek ana kebutuhan, dibantu dan dicukupi. Gitu. Aduh gak cukup waktune iki. Setelah masalahnya dicarikan solusi, kebutuhannya dipenuhi, baru dikenalno Islam, baru disyahadatno, baru diislamno. Kaya ini ono masalah apa? Mriki kathah penyakit Kanjeng Sunan, kathah wabah, esok loro sore mati, sore loro esok mati. Ayo ndonga nang Gusti Allah sing gawe waras. Iki pangeran sing bener, sing wajib ditaati, sing wajib disembah asmane Gusti Allah. Terus ndonga waline, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz-dzalimina illa khasara. Waras penyakite ilang wabahe. Lho diparingi waras ki sing gawe waras Gusti Allah. Percatus mboten derek-derek ya percatus wong waras tenan. Monggo sakniki sarang-sarang syahadat. Disyahadatke asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diwulangi ngaji, diwulangi ibadah. Kanjeng Sunan mriki wayah paceklik angel sandang pangan. Ngono ku langsung digolekno bantuan sembako. Nuntum-tum-tum ngono ku wis ket biyen dilakoni karo para wali ngerayu masyarakat dijak Islam. Masa iki ana wong ndundum-ndundum nek mergo pengen dipilih. Kowe ora usah ngono. Wong kowe nyatane nek ora dikeki ya ora gelem milih ngono kok. Mulane kepala desamu sampai saiki modale urung balik. Ya ben balik modale ya pilihan meneh sok. Anggitmu enteng ngono, dadi kepala desa aku modale akeh. Sak periode cok, sak periode wis tok estu nek sak periode urung balik modale. Ngono lho, mangkane yo pilih maneh so, minimal yo balik modal. Kuwi lagek modal, urung nek tepak ana masyarakat rakyate sing duwe gawe yo mesti becek. Arep becek sithik yo digunem wong, kepala desa kok 20.000. Loro dadi kepala desa kuwi ngono anggitmu. Mulane aku mohon dadi kepala desa. Kula ngeten mawon Pak Lurah, kula tak telateni wis renes sok. Lah wong iya. Nek ana wong digawe ya ora becek ya ora apa-apa. Malah oleh. Ngeten. Dadi para wali niku wis nglakoni ngoten niku. Bantu sing kekurangan pangan disuplai bahan makanan engko terus dikenalno Islam. Kit mulai mbiyen wis ngono kuwi, bagi-bagi mulane masyarakat do seneng. Ngapunten, halo. Yang jajal to londo 350 tahun nek jajah Indonesia kuwi karo nyebarno agama, tapi agamane londo ra payu, wong londo kereng ora karuan. Ra payu agamane londo. Nah, para wali sing laris agamane soalnya mengayomi masyarakat dan tidak pernah mengerengi umat. Memperkereng. Wis ora usah bantah, wis tak pikir kok. Mono. Terus hampir 90% penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Lah saiki kualik to, sing bagi-bagi malah wong kono, sing ora Islam kae do bagi-bagi sembako, bagi-bagi minyak goreng, bagi-bagi SPP gratis. Ya anakmu tak sekolah no gratis biayane, tapi kok melu agamaku lho. Sing islami dhewe medit-medit. Bangun masjid 10 tahun ora dadi-dadi. Wong sugih ora karuan sawahe ombo. Urunno masjid lho mek 10.000. Enten apa mboten? Omahe ndi wonge? Omahe sendi? Sendi omahe? Enggak engko tampirane tak sadukane wong ngono kuwi. Wong sing wedok yo ngono kok padha wae gelange mulai ugel-ugel tekan kelek nang kiwa tengen. Ngekeki wong ngemis ya kluthik 1.000. Nek 1.000 yo 2.000. Lho tambah dinyang 500 ae. Wong islame dhewe ngono. Mestine sing bagi-bagi ki wong Islam. Masa iki kualik sing bagi-bagi malah kono Islam tampile kereng-kereng. Malah gak menarik to. Wis dipikir karo mulih kok. Kurane sing akeh 4:30. Kurang to? Ya ngundang meneh kapan-kapan. Nyuwun pangapunten, kula sih sampun salate dijamak, lha panjenengan sing dereng salat asar. Nek tak turuti aku gak ya malah kedosan kok perkara sampean kedalon alasane gara-gara melu pengajian kak sampai salat asar ilang. Oh, lah ya aku sing kesalahan malian kok. Nyuwun pangapunten ingkang agung. Mugi-mugi sing kula aturna saged nambahi wawasan dhateng panjenengan, saged mundhut hikmahipun lan diparingi pitulung dening Allah saged nindakake ingkang sae. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa ilayka tuklan wa alaykal balag wa la hawla wa la quwwata illa bik allahumma inna nas'alukal khaira kullah wa na'udzu bika minash sharri kullih ya man biyadihi alkhairu kulluh rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghafar ya halim ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidina muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yun pangapunten aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.